Pakpalosai, Hondongam, Tallu. Tulisan ni duka suhak laku indo malaikat tong kambi jumaat di kota Sardis nawa. Inden ya tulak na indo tumanda ipitu penawa di ulona puang Allah Ta'ala ana manda ipitu binta. Kuisan ninggan na pak pogo samua. Kuisan kuwa disanga tuwo kwa ana setongan na tomate diadak kwa. Dadi lomba yak mengkilala anang pakatoto inde den na pilang kalemua sumala tak pipik de. Aka kuita gauk mua tak pisundun di ulona puang Allah Ta'ala. Dadi, pengkira ya indo puha di patuduang kwa, ana indo puha hingnya. Pogau ya ya to'o, anon tihokongan ya gaukmu. Aka maka tak kwa mengkira la, ialah sulia, susi watu naula anto maboko, tak lamis sana untajai. Sapok desia pisana kanaka solamu itis Sardis, mapia gauk nasih hapa mak pohewa mapatim. Inggan natau ya to'o, lasihatan na nasi petok menlokas sola umpake pohewa mabusa. Menna-menna patalo, tawiyato ola makpuhewa mabusa, taklah disapui sanganna ilamai suhak ketua ia wasuhuga, analaku sakbi idio ulona ambeku, solengganna malekakna ku uwa, yanto indepen tuhukku. Laku ingganna makhu patau, pahalu lompatanan talinganna, umpalempe sulim patomalinna, ananapa ilam penawa inde tulakna penawa maseho laku ingganna jumaa. Tulisan ni duka suhak laku indo malaikat tong kambi jumaat di kota Philadelphia nawa. Indennya tulak ni doto maseho, ana tutung kayan nam, tong kuasai pekadok na bakba tama kehajaan na Daud. Maka ana tungkai, tak den tau lah misan yang tutui, ana maka ana tutui, tak den tau lah misan yang tungkai. Kuisan ninggan na pak palaku amua, ana kuisan toi kuat tak pada umba kamatoh amua. Sapok ton talu kuat muanda ikadangku, tak tahu kau umbahoi kamata pasamu laku kaleku. Karena sa'i, kutung kaya mau kuak bakba, ana tak den tahu lah misan yang tutui. Karena sa'i, inda tu sangai kalena to Yahudi ke agak-agak hitia, akataya to Yahudi sikdasia pak palakuanna. Aka setonganna, kakalebuanna hitia pentuhuk na to mahajanna setam. Tau ya to'o, laku pasule di ulomu menomba, ananisan ni polek nawa, iko sik dahia ia toku pakamaja sik dasia. Aka malang kuak untuhu ipahentaku, indo kuak latonta kuak manontong, nasuhul laku kambi kuak duka kesule indo kamasusa alo kuak isin nalino. Ya to'o, lada dia kala dipaksandai isin nalino. Ta umasae, anasule mak sule. Dadi tobe yak manda anti imatoto indo pepak guhuam puhon tahima, dan aden ni mula bebas songkuk kapataluamua. Menna-menna patalo, tau ya to'o, laku pependa di sihapan nan dihimatoto ilam banua diadak na puang Allah Ta'ala dewa tangku, analaila liu indongnya sule lako salako lakona. Analako kalena tau ya to'o, laku tulik sangan na puang Allah Ta'ala dewa tangku, anasangan na kotana, isanga Yerusalem bakahu, tuhu ya umisuhuga, napatuhun dewa tangku. Anasanga bakahungku laku tulik duka dio kalena. Laku inggan na makhupa tau, pahalu lompatanan talinganna, umpalem pesulim patomalinna, ananapailan penawa inde tulakna penawa maseho, laku inggan na jumaa. Tulisan yaduka suhak laku indo malaikat tong kambi jumaa di kota Laodikia nawa, indennya tulakna indo todi sakbu, tak malah taladadi. Kau to sakbi matoto, tomak tulak setapa, anna kau kebutuhan na inggan na pak padadinna puang ala ta'ala. Kuisan inggan na pak pogau samua, tak kok malusu, ana tak tahu kok mesakke. Malah kela malusu pisang ka, mesakke pisang ka. Sapu Allah na baba munge, tala malusu, tala mesakke. Nasuhum, laku luak kok sule lam mesadaku. Semua a, to maka kakam, ana tak unden na kakipe ya, tak unden kakuhengangki. Sapu tak misan nak mu'ua, mehiyo-hiyo kam, ana mehantahan tabu adi ita. Aka setongan na, sihapang kuak to mase-mase, to buta ana to mak kambela. Dadi ku pakilala kuak ku uwa, alli ibu lawan tasakku, ana mala kuak mendadi to makaka. Alli iduka puhewa mabusangku, ana mala kuak tak mak kambela mesihi-sihi. Ana alli aduka pakulingku ususu yang matamu, ana mala kuak paita. Laku inggan na tau to ku kamasei, ku pakilala ana ku sembai. Dadi pahalu kuat tiga ha, anon tihokongan ninggan nagau kadakemu. Karena sa'i, kek dek mak temo dio indeolo bakba mak kada. yaitu hingi anana tungkayan nak babana, latama anana mangande kasola. Menna-menna patalo, tau ya to'o, laku pebay mokok sola kaya wukko sang kahajaanku, umba susi puha mak patalo, anna mokok mak sola ambeku ya wukko sang kahajaanna. Laku inggan namak hupa tau, pahalo lompatanan talinganna, umpalempe sulim patomalinna, anana pailan penawa inde tulakna penawa maseho laku inggan na juma'a.